Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sifat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Sekarang kita masuki pembahasan baru, masih terkait dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Naskhul qiraati wara'al imam fil jahriyah. Dihapusnya membaca surat Al-Fatihah na'am di belakang imam pada salat jahr. Nah, di sini mengisyaratkan kepada kita na'am tentang pendapat daripada muallif, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, tentang rincian na'am makmum yang membaca surat Al-Fatihah. Pada bab setelah ini beliau menyebutkan wujubul qira'ah fi sirriyah, wajibnya membaca surat Al-Fatihah na'am pada sholat sirriyah. Jadi ini na'am pendapat daripada al-imam al-Albani rahimahullah. Nanti kita akan sebutkan ya pendapat-pendapat lain dari kalangan para ulama tentang hukum makmum ya yang sholat di belakang imam, apakah mereka tetap membaca Al-Fatihah atau ada rinciannya seperti yang disebutkan oleh Syekh al-Albani rahimahullah di sini. Jadi di sini beliau berpendapat ya bahwasannya kalau sholat jahriyah maka ya makmum ya tidak membaca surat Al-Fatihah, ya mencukupkan bacaan daripada al-imam. Akan tetapi kalau sholatnya sirriyah, ya sholatnya itu sirriyah, ya sholat yang diam, nah seperti sholat duhur, asr, ya ini sholat sirriyah, maka wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi ini salah satu pendapat dari kalangan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita bacakan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini tentang pendapat beliau. Pak, insyaallah nanti kita akan sebutkan pendapat yang lain. Wa kana qad ajaza lil mu'tamin ayyakra'u biha wara al-imami fi sholatil jahriyah. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi para makmum untuk mereka membaca surat Al-Fatihah na'am di belakang imam yang sholat jahriyah. Ini asal muasal. Ya, asal muasalnya na'am kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membolehkan ya bagi makmum yang sholat di belakang imam yang jahr untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah itu dihapus. Ya, dihapus hukumnya. Haitsu kana, tatkala beliau mengatakan fi sholatil fajri, ya pada sholat subuh, faqara'a fasaqalat alaihil qira'ah. Kemudian ya beliau membaca dan bacaan tersebut ya sangat berat atas beliau karena ada yang membaca di belakang beliau. Falamma faragha qala, maka tatkala beliau selesai mengerjakan salat ya pada salat subuh, beliau mengatakan la'allakum taqra'un khalfa imamikum, apakah kalian ikut membaca di belakang imam-imam kalian? Kulna, kemudian para sahabat mengatakan na'am hadzan, ya kami ya ikut membaca di belakang imam. Na'am hadzan, dengan cara cepat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala la taf'alu, jangan kalian lakukan lagi itu. Nam illa ayaqra'a hadukum bi fatihatil kitab, ya kecuali salah seorang dari kalian na'am membaca ya Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena sesungguhnya tidak sah salat seorang yang tidak membacanya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, thumma nahahum anil qira'ati kulliha fil jahriyah. Kemudian setelah itu ya, setelah itu beliau melarang seluruh para makmum membaca surat Al-Fatihah na'am pada salat jahriyah seluruhnya. Ya. Jadi dihapus hukumnya. Nah, awalnya beliau membolehkan ya makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam na'am pada saat salat jahriyah. Kemudian setelah itu beliau melarang. Wa dzalika hinama, dan hal itu terjadi ketika insorofa min solati jahrin fi habil kiro'ah wa fi riwayatin annaha solatus subuh, takala beliau selesai dari solat jahr ya, yang mana ya di dalamnya beliau membaca surat Al-Fatihah, dan di dalam riwayat yang lain na'am bahwasanya solat itu adalah solat subuh. Faqala, kemudian beliau mengatakan hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, apakah ada salah seorang dari kalian yang membaca bersamaku ya barusan? Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki, seorang sahabat mengatakan na'am iya, ana ya Rasulullah, ya akulah yang membacanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni akul, sesungguhnya aku berkata mali unaza'u, ya kenapa aku dibarengi, ditandingi di dalam bacaan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fantahan nasah anil qira'a ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia, ya melarang para sahabat pada saat itu untuk ikut membaca ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah, yaitu takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni takala mereka mendengar bacaan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan waqra'u fi anfusikum sirran fima la yajhar fihi al-imamu, dan bacalah oleh kalian ya secara sir terhadap apa-apa yang tidak terdengar ya dari imam, maksudnya salat sirriyah. Kemudian waju ila al-insatu wa ja'ala al-insati li qira'atil imam min tamami al-i'timam min tamami al-i'timami bihi faqal innama ju'ilal imamu liyu'tama bih fa'idha kabbara fakabbiru wa'idha qara'a fa'ansitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk diam takala ya imam sedang membaca ya sebagai kesempurnaan bagi makmum dengannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tama bih, sesungguhnya imam itu dijadikan diangkat untuk diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru, maka apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila ya imam naam sedang membaca, maka diamlah kalian. Jadi ini diantara dalil ya yang memansuh ya hukum bolehnya seorang makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Jadi awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi para makmum untuk membaca surat Al-Fatihah ya bersama imam pada saat sholat jahriyah. Kemudian setelah itu ya beliau larang. Di antara ilahnya adalah bisa mengganggu konsentrasi pada al-imam. Kama ju'ila al-istima'u lahu mahniyan anil qira'ati wara'ahu. Ya. Sebagaimana na'am dijadikan diam itu untuknya. Na'am, wallahu alam apa makna mahniyan ini? Dari membaca di belakang imam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa na'am yang bermakmum atau berimam, na'am dia melaksanakan sholat di belakang imam, maka bacaan imam itu bacaan dia. Qira'atul imam, qira'atul makmum. Hadza fil jahriyah. Ya, ini pada saat ya sholat jahr. Jadi ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, di antara pendapat-pendapat yang ada pada para ulama. Adapun hukum ya membaca surat Al-Fatihah ini telah kita sebutkan. Jumhur ulama ya mayoritas para ulama telah bersepakat wajibnya membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi seorang yang sholat sendirian. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ya, mereka bersepakat bahwasanya bagi imam itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Apakah sholat jahriyah atau sholat sirriyah? Karena dia imam. Ya, dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga diwajibkan bagi seorang yang sholat sendirian. Ya, seorang yang sholat sendirian tidak bermakmum, ya, tidak berimam, na'am, maka ya dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena kita telah sebutkan, ya membaca surat Al-Fatihah itu adalah ruknun min arkanis sholat. Ya, rukun dari rukun-rukun sholat. Na'am. Nah, khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Nah, ini yang terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Ya, di tengah-tengah para ulama. Nah, ada sekitar na'am 3 atau 4 pendapat ya. Na'am di kalangan para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum. Ya. Nah, sebagian para ulama berpendapat wajib bagi makmum ya membaca surat Al-Fatihah di seluruh sholat, ya baik jahriyah maupun sirriyah. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Jadi pendapat sebagian para ulama, ya mereka berpendapat ya wajib bagi makmum, ya, membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, apakah itu sholat jahriyah atau sirriyah. Ya, sholat misalnya jahriyah adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, begitu juga sholat sirriyah. Ya, wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan para ulama, ya, tidak wajib membaca surat Al-Fatihah di seluruh sholat. Ya. Tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ya bagi makmum di seluruh sholat. Baik jahriyah maupun sirriyah. Ya, di antara na'am dalil yang mereka gunakan adalah qira'atul imam, qira'atul makmum. Ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Mencukupkan bacaan imam. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya. Naam. Kemudian pendapat yang ketiga merinci. Ya, seperti pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Ya, pendapat yang ketiga merinci. Nah, kalau salat jahriyah ya di mana na'am makmum mendengar bacaan imam, maka cukup ya dengan bacaan imam karena dia telah mendengar bacaan surat Al-Fatihah imam. Paham ya? Jadi kalau dia mendengar bacaan imam, maka cukup ya na'am dengan bacaan imam. Itu pun dirinci lagi oleh para ulama. Ya, ada juga yang merinci pada sholat jahriyah. Kalaupun sholat jahriyah yang memungkinkan suara imam terdengar, kalau misalnya tetap tidak terdengar, sebagian para ulama yang mewajibkan, yang menyuruh untuk tetap membaca Al-Fatihah. Karena ilahnya itu ya adalah mendengar bacaan imam. Ya, ada pendapat sebagian para ulama, kalau seandainya pada sholat jahriyah dia tetap tidak mendengar suara imam mungkin sangat kecil, ya, maka dia tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah walaupun sholat jahriyah, karena ilahnya itu, ya, intinya itu adalah mendengar na'am suara imam, ya, bacaan imam, ya, ini rincian dari na'am pendapat, ya, yang mengatakan kalau sholat jahriyah itu mencukupkan bacaan imam, dirinci lagi oleh sebagian para ulama. Kemudian ya diwajibkan ya membaca surat Al-Fatihah menurut pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah pada sholat sirriyah. Ya, pada sholat sirriyah. Jadi kalau kita tidak mendengar ya na'am bacaan imam pada sholat sirriyah, maka kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, sholat sirriyah sholat apa saja? Itu sholat zuhur, ya, sholat asr. Na'am, kemudian apa? Ya cukup ya, sholat zuhur dan sholat asr. Ya sisanya adalah sholat jahriyah. Nah ini ya rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama yang senantiasa ya akan kita dapati ya setiap mungkin kita dengarkan pembahasan fikih. Ya, nah mesti pembahasan tentang surat Al-Fatihah ini adalah pembahasan yang termasuk pembahasan yang panjang. Ya, termasuk pembahasan yang sangat panjang. Ada mungkin sebagian na'am asatidzah atau ulama yang menguatkan na'am ya kalau bacaan yang mencukupkan bacaan imam ya na'am di seluruh sholat atau wajib membaca Al-Fatihah di seluruh sholat baik jahriyah maupun sirriyah, atau berpendapat dengan rincian yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu pendapat mana yang harus kita pilih? Ya. Naam, kalau misalnya kita menemui atau mendapati khilaf seperti ini. Ini namanya khilaf tatawu. Ya, khilaf tatawu yang masing-masing punya dalil, yang masing-masing punya sisi pendalilan, sisi istinbat masing-masing. Ya, sisi istinbat masing-masing. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.